sehingga nanti kalau ada yang menyoal Anda bisa memberikan argumentasi. Ya, cukup ambil satu ini saja dulu, baru kemudian kita bahas caranya. Qala Sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah ini, datang seorang lelaki ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang datang siapa? Namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurairi. Ya. Ingat, saya berikan sebuah kaidah dulu termasuk dalam Al-Qur'an. Jika baik, awas ya, jika baik, biasanya dalam Al-Qur'an dan hadis itu akan langsung disebut orangnya sebagai inspirasi bagi yang lain, sehingga ketika Anda nanti menggali profilnya, Anda mendapatkan keteladanan dari itu semua. Silakan. Makanya nanti dalam ilmu hadis ada turunan hadis, kumpulannya disebut dengan musnad. Jadi ada mu'jam, ada jami', ada sunan, ada musnad. Secara singkat, musnad itu kitab hadis yang disusun berdasarkan kumpulan periwayatnya. Yang dikarang diantaranya populer oleh Imam Ahmad bin Hanbal, punya Musnad Ahmad. Apa manfaatnya? Supaya Anda bukan sekedar mencari hadis, tapi bisa meneladani orangnya. Misal, teman-teman yang pengusaha, kenapa Anda tidak mengumpulkan hadisnya misalnya Abu Bakar dan sahabat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Anda kumpulkan bagaimana cara beliau belajar dari Nabi tentang usaha yang baik. Bahkan dihimpun oleh Imam Al-Bukhari, namanya Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis. Akhwat misalnya ya, para ibu, kenapa ibu tidak mengeluarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi? Ya, dari sekian istri Nabi, Sayyidah Aisyah, ya Zainab misalnya binti Jahsy, ada Saudah binti Zam'ah, kenapa enggak ibu keluarkan? Dan ketika Anda keluarkan, Anda pelajari. Di situ Anda rasakan, dan dahsyatnya Anda bisa paham kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri, karena semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakteristik perempuan di muka bumi. Betul. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan, itu ada. Masih serius? Kamu serius? Sebelum menikah dengan Nabi. Ya, sebelum menikah dengan Nabi. Jadi kalau cemburunya urusan dunia, tapi setelah menikah dengan Nabi, dia berubah. Kalau si fulana bisa sholat dengan Nabi, maka saya pun mesti bisa sholat dengan Nabi. Dulu ngitungnya uang belanja, setelah menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma itu bisa melahirkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu pulang dia temukan, Bu, pasti ada kemiripan. Ada yang gesit seperti Sayyidah Aisyah, ada yang tenang seperti Saudah binti Zam'ah, ada yang kemilau aurat kebaikannya nampak indah, sehingga ketika Anda gelisah sehebat apapun melihat wajahnya, setengah gelisah Anda bisa hilang. Seperti Sayyidah Khadijah. Pulang ke rumah, temukan istri Anda mirip siapa. Cari. Betul, saya serius. Setelah kelihatan karakternya dekat-dekat itu, poles dengan hadis-hadisnya. Kalau gesit, arahkan seperti Sayyidah Aisyah, rajin ikut ta'limnya, ini, itu, ini. Arahkan gesit, supaya gesitnya itu ada keberkahan di dalamnya. Kalau tenang, arahkan seperti Sayyidah Khadijah, yang ketenangannya memancarkan aura kemuliaan. Jadi kalau Anda pulang dari kantor capek, penat, lihat wajahnya, hilang tuh setengah kegelisahan. Bayangkan. Begitu pulang, Assalamualaikum, diketok, dilihat. Ya Allah, masalah nambah. Dah. Oke. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurairi. Saya sebutkan berarti orang ini punya kebaikan. Itu kaidah. Tapi kalau orangnya punya perilaku yang tidak baik, biasanya oleh Quran ditutup namanya. Tapi diabadikan perilakunya untuk memberikan kesan pada generasi setelahnya, kalau ada yang salah, jangan digunjingkan orangnya. Karena bukan namanya yang salah perbuatannya. Boleh jadi ada orang dengan nama yang sama, tapi tidak melakukan perbuatan yang serupa. Contoh, Anda kenal Fir'aun? Wow, bagus, yang sana ada yang kenal. Luar biasa. Saya bingung hari ini. Belum saya tulis sudah kelihatan. Baru pertemuan ini yang kenal Fir'aun. Terus terang. Baik. Fir'aun itu bukan nama asli. Faraoh, gelar Raja Mesir. Bahasa Arabnya Fir'aun. Nama aslinya bukan Fir'aun. Abu Lahab, Tabat Siada, Abila. Bukan nama asli. Padahal perilakunya itu begitu buruk. Pertanyaannya, kenapa tidak disebutkan nama aslinya? Al-Quran ingin memberikan gambaran akhlak yang sangat mulia. Kalau ada orang salah, jangan digunjingkan namanya. Karena yang salah bukan namanya, yang salah perilakunya. Maka perbaiki perilakunya tanpa harus kemudian membuat buruk namanya. Anda ini ingin membuat orang baik atau ingin mencelakakan orang dengan menyudutkan namanya? Itulah indahnya Al-Quran. Demi Allah saya katakan, orang jahiliyah saja turun Quran berubah jadi khairu ummah, umat terbaik. Maka pasti kita bisa menjadi lebih mulia dengan mendekat kepada Al-Quran. Mustahil. Mustahil jadi lebih buruk. Ya. Khalad saya sebutkan karena ada nilai kebaikannya. Kemudian, fadakhala ilal masjidin nabawi, dia masuk ke masjid Nabi, fasalla bijambin Nabi SAW, kemudian dia sholat di samping Nabi SAW, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minil masjid. Dan Nabi di sudut, satu sudut di daerah masjid itu. Jadi kalau saya ilustrasikan misal, di sudut itu Nabi SAW, orang ini sholat di samping Nabi SAW. Sampai di sini jelas? Baik. Kemudian, setelah dia sholat, falamma sallama yaminan wa syamada, tatkala orang ini salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah, dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Katakan kalimatnya. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian merespon itu dengan mengatakan wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji', ayo balik lagi salat. Salli fa innaka lam tusalli. Anda belum salat. Padahal orang ini sudah salam. Tuh, lihat ya. Kemudian fa'ada salatahu thalatha marat. Dia mengulangi salatnya bahkan sampai 3 kali. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mitta ma kan. Dia kembali mendatangi Nabi, Nabi mengucapkan kalimat serupa 3 kali berturut-turut. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Anda balik lagi, Anda salat karena Anda belum salat. Bingung orang ini. Kata orang ini, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik lagi dari apa yang telah saya kerjakan. Saya enggak bisa lebih bagus lagi, saya bisanya begini salatnya. Perhatikan ya. Alimni, tolong ajarkan saya, kata orang ini. Menarik ya? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya nggak bisa lagi nih, bisanya begini aja. Tolong ajarkan saya. Baik, Nabi meminta mengulang orang ini sholat, padahal dia sudah mengerjakan 3 kali. Pertama, ini menunjukkan ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Satu, sholatnya bermasalah. Lihat sini. Kalau sholat bermasalah itu, masalahnya dengan siapa? Dengan Allah. Karena sholat kan menghadap siapa? Allah. Lihat sini ya. Saya mau ngambil pelajaran akhlak dulu sebentar. Dia punya masalah dengan Allah. Lalu orang ini, Khalad, menghadap kepada Nabi, mengucapkan salam. Dijawab nggak oleh Nabi? Dijawab, bahkan sempurna. Kata orang ini, assalamualaikum, kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. Lengkap. Itu gambaran Quran surah ke-4, ayat 86. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu biahsana minha. Jawab. Perhatikan, orang punya masalah dengan Allah dalam ibadahnya, mengucapkan salam kepada Nabi, masih dijawab. Kenapa Anda yang punya masalah dengan teman, dia mengucapkan salam, gak dijawab? Punya masalah dengan Allah saja, mengucapkan salam, masih dijawab. Kenapa Anda yang cuma urusan dunia, ada persoalan, ucapkan salam, gak dijawab? Assalamualaikum, akhi. Besok aja. Besok? Salamnya sekarang, dijawab besok. Apa yang salah? Ini akhlak. Jadi jangan sampai satu persoalan menepikan kita untuk berbuat baik dalam urusan yang lain. Ya, surga itu sangat cukup untuk semua kita dan terlalu luas untuk Anda sendirian. Bikin status. Ah. Paham? Baik, teruskan. Lihat sini. Ketika kemudian orang ini keliru, hebatnya dia meminta kepada Nabi, tolong ajarkan saya. Dia mau belajar. Jadi kalau Anda merasakan ada yang tidak sempurna dalam ibadah atau yang lain, belajar. Perbaiki. Jangan mempertahankan sesuatu yang keliru. Kata Allah, saya janjikan kalau sholat Anda benar, saya berikan 5 ini. Anda nggak dapat, berarti ada yang belum benar. Kalau merasa belum benar, kenapa kemudian tidak diperbaiki? Ini sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, sholat di samping Nabi, masih mau belajar. Anda sahabat Nabi bukan. Kerabat Nabi bukan, teman Nabi bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Sholat salah, masih nggak mau belajar. Udah difasilitasi, tempatnya enak, ada makan siangnya, ustadznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Tuh, direkam juga. Anda masih mau belajar juga dengan cara apa lagi difasilitasi? Dan dahsyatnya, Allah masih meringankan langkah dan melembutkan hati kita untuk mau duduk. Artinya, masih ada tanda sayang dari Allah membuat kita lebih baik. Kalau Allah sudah menempatkan kita di sini, kita belum berubah jadi lebih baik, dengan cara apalagi Allah merubah kita jadi lebih baik. Dan semoga Allah memuliakan kita. Dan tidak cukup dengan amin. Harus dibuktikan. Salah melulu. Baik, yuk teruskan. Ah, sekarang kita berhenti. Ya Rasulullah ajarkan saya. Kemudian Nabi kena mengajarkan. Nah, ini kita akan turunkan. Maka kata Nabi, "Idza qumta ila shalah." Jika Anda ingin benar salatnya, ingin sempurna salatnya, dan dahsyatnya Nabi menggunakan kalimat salat dengan menggunakan alif lam. "Idza qumta ila shalah." Dan dalam Al-Qur'an semua kalimat salat yang bermakna ibadah, saya tegaskan bahkan di pertemuan lalu, itu selalu menggunakan alif lam. Silakan cek. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas ayat 43. Wa aqimus shalah 45. Wasta'inu bis sabri was 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was 238. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta. Selalu pakai alif lam, alif lam, alif lam. Alif lam itu dalam bahasa Arab di kaidah ilmu nahwu disebut dengan ma'rifah, sesuatu yang khusus, ada ketentuannya, ada aturan. Bukan umum, bukan bebas. Dalam bahasa Inggris seperti artikel the, ya, the car. Mobil yang ini, bukan yang lain. Ya kan? Ada spesial, enggak bisa dibuat umum. Kalau kalimat salatnya tidak pakai alif lam, alladzina di luar Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, enggak pakai alif lam, itu tandanya nakirah general, bebas. Anda bebas menunaikan salat. Mau cepat-cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, terserah Anda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taha. Allahu akbar. Bebas. Tapi ketika menggunakan alif lam, ada aturan, ada ketentuan yang mesti kita ikuti. Anda ingin benefitnya, alhamdulillah, Anda ikuti ketentuannya. Anda ingin hasilnya, Anda ikuti aturannya. Maka kata Nabi, idza qumta, pakai alif lam, ila shalah, jika Anda ingin menunaikan salat dengan benar dan sempurna, ikuti aturannya. Apa saja yang Nabi aturannya? Sekarang kita mulai. Satu, kata Nabi, asbighul wudu, sempurnakan wudu. Satu, sempurnakan wudu. Mohon maaf teman-teman sekalian, saya tidak bahas lagi tentang wudu karena sudah kami uraikan dalam pertemuan yang lalu. Ya, mohon izin sebesar-besarnya agar bisa menghubungi teman-teman panitia untuk mereview tayangan yang lalu. Kami telah ajarkan wudu dari awal sampai akhir. Jelas ya? Baik. Nanti kalau ada butuh pendalaman, minta nanti ada video yang juga cukup lengkap di akhir TV. Mintakan nanti insya Allah mungkin bisa difasilitasi untuk belajar. Kami jelaskan dari mulai makna wudu itu apa, dari awal sampai akhir. Baik. Nah, tapi yang jadi persoalan, saya tahan ini dulu. Kenapa Nabi mengajarkan orang ini bukan dari langsung bab takbir sholat, tapi dari wudu? Nah, kata sebagian ulama termasuk ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan beliau ini khalat dari wudu, ingin memberikan kesan bahwa bukan cuma sholat yang keliru, wudunya ada yang salah. Ini menunjukkan satu hubungan, kalau orang sudah keliru wudunya, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Jadi kalau Anda melihat anak Anda salah wudunya, itu pasti sholatnya nggak akan benar. Demi Allah saya katakan, wudu misalnya, belum satu menit udah beres. Masuk, selesai, tutup keran. Sholat, pasti sholatnya bermasalah. Jika Anda mendapati anak bermasalah dalam wudunya, pasti dia akan punya persoalan dalam sholatnya. Karena sudah satu paket. Karena itu ayat wudu dibuka dengan kalimat kesempurnaan sholat. Quran surah kelima ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Ini dalilnya. Dalil. Quran surah kelima ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Idza qumtum ila shalah. Jika kalian ingin sempurna menunaikan sholat, mulailah berwudu dengan sempurna. Faghsilu wujuhakum. Basuh wajah yang sempurna. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Tangan sampai siku. Bahkan bukan siku ke tangan. Bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Tapi ambil dari tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Ini yang pokok. Empat, usap kepalamu. Bukan rambutmu. Bukan pecinya dibuka sedikit, rambutnya diutak-utak. Tidak. Wa arjulakum idal ka'bain. Kemudian kaki sampai dua mata kaki. Yang lainnya tambahan sunnah untuk kesempurnaan. Kami sudah jelaskan. Wudu telah sempurna. Kata Nabi, Fummastaqbilil qiblah. Mulai menghadap ke arah kiblat. Dua, menghadap ke kiblat. Nah, ini yang saya turunkan, teman-teman. Kita mulai ya. Saya sudah selesai di bab wudu, sekarang kita pindah. Ini pembahasan akan dimulai sekarang untuk cara sholatnya sampai dengan selesainya. Pertama, apa itu kiblat? Bagaimana cara menghadap kiblat? Dan apa maknanya menghadap kiblat itu dari posisi yang telah kita siapkan? Baik, mari kita lihat pertama Quran. Untuk kiblatnya. Surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Di dalamnya ada Ka'bah sebagai pusat ibadah. Quran. Surah kedua ayat 125. Tahu dari mana Ka'bah sebagai pusatnya termasuk untuk manusia? Di Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Nanti ini akan memberikan solusi termasuk yang tidak tahu arah kiblat kemana. Sudah? Baik, perhatikan baik-baik. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Kami sering perhatikan kau menengadahkan wajahmu ke langit. Sekarang kami perintahkan engkau mengarahkan arah salatmu ke kiblat yang engkau senangi itu. Kiblat. Jadi, maaf ya, fokus baik-baik. Ketika Allah meminta kita menghadap ke arah kiblat, itu bukan ingin menyembah benda yang ada di hadapan atau searah kiblat itu. Itu untuk menunjukkan arah. Awas, kalau ada yang menyoal, ini umat Islam nyembah batu, umat Islam nyembah Ka'bah, dia keliru. Ya, yang disembah itu bukan batunya. Apa buktinya? Buktinya, orang yang tidak ada di wilayah Ka'bah pun dia hanya menghadap ke arah saja. Buktinya, orang yang tidak tahu Ka'bah di mana pun dia bisa menghadap ke arah yang bahkan dia ketahui dan dia inginkan. Kalaulah kemudian Ka'bah itu disembah, batunya disembah, sudah pasti semua orang tidak diperkenankan mengarah kecuali menyembah ke arah Ka'bah saja. Tapi dalam keadaan tertentu yang Anda tidak tahu di mana arah Ka'bah, Anda boleh menghadap ke arah manapun sepanjang itu antara timur dengan barat. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 115, paling kiri pertengahan. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah timur dengan barat. Kalau Anda kebingungan di mana letak Ka'bahnya, Anda naik ke atas gunung atau ke lautan dan sebagainya, Anda belum tahu cara menetapkannya, bingung Anda mau cari-cari arah kiblat, gak tahu. Maka kata Allah, menghadap ke arah yang kamu yakini. Saat Anda menghadap itu kemudian sholat, maka dianggap benar, dihitung benar sholatnya. Jelas? Nah, ini ya, sebagai jawaban kalau ada yang mengatakan Ka'bah itu adalah Tuhan yang disembah, itu keliru. Jelas ya? Baik, dan itu sudah terjadi zaman Nabi. Awal-awal ada yang menuduh demikian. Jadi kalau ada orang sekarang bicara seperti itu, katakan yang pertama, maaf Pak, Anda telat. Sudah ada pertanyaan itu sebelum Anda, 1500 tahun yang lalu. Jawabannya begini, dan ketika kami jawab, orang itu merasa puas, bahkan masuk Islam. Nah, sekarang bedakan dengan Anda. Nah, teruskan, tahan. Kemana arah kiblatnya? Di ayat ini dikatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Masjid Al-Haram. Dia tanya, Masjidil Haram ada di mana? Mekah. Terus Nabi saat berdoa kepada Allah sambil memohon, doanya sedang di mana? Bukan. Ayat ini turun di Madinah. Di posisi ayat turun di mana? Madinah, bahkan Nabi sedang menghadap ke arah Masjidil Aqsa pada saat itu. Dalam riwayat sedang sholat duhur. Kemudian ketika Nabi sedang sholat, turun ayat tadi. Begitu sedang turun, berputar Nabi. Ya, 180 derajat. Berputar 180 derajat. Karena itulah kemudian dikenal masjid ini dengan Masjid Qiblatain, dua kiblat. Karena saat awal menghadap ke arah Masjidil Aqsa, di pertengahan turun ayat berputar ke arah Masjidil Haram. Baik, tahan supaya kesimpulannya mudah untuk dipahami. Saya mau tanya lagi, ayat ini turun di mana? Madinah. Masjidil Haram ada di mana? Baik. Fokus. Kenapa Allah tidak mengatakan hadapkan kiblatmu ke Ka'bah? Nah, satu. Dua. Buka Quran surah kedua ayat 125. Paling kanan pertengahan. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baitiya للطائفين والعاكفين والركع السجود. Perhatikan kata Allah, dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika kami tetapkan Ka'bah, bait langsung kalimatnya, bait Ka'bah, bukan Masjidil Haram, sebagai pusat aktivitas spiritual, maksudnya pusat ibadah untuk manusia. Di pusatnya ke Ka'bah ini ada di sini, bahkan nanti areanya di tempat sholat. wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambil area dekat makam Ibrahim untuk digunakan sebagai salat. Yang paling menarik di ayat ini dikatakan kiblatnya Ka'bah. Tepat di Ka'bah ini. Ini Ka'bah kiblat. Baik, yang paling menarik kapan Allah mengatakan hadapkan dirimu ke arah kiblat ke Ka'bah ini? Allah menyebutkan bagi orang-orang yang berada di sekitaran Masjidil Haram. Bukankah makam Ibrahim dekat Ka'bah? Bukankah di area Masjidil Haram? Ingat, bedakan dengan yang pertama. Kalau yang pertama turunnya di mana? Madinah. Meminta menghadap ke mana? Masjidil Haram. Yang kedua mengatakan tentang orang yang sekitar di sekitar area Masjidil Haram, dekat Ka'bah kan? Baik, diminta menghadap ke mana? Langsung ke Ka'bah. Disebut dengan kalimat bait. Bait itu Ka'bah. Ka'bah. Dan dahsyatnya, Allah sudah mengatakan di awal ayat, di Quran surah ketiga ayat 96-97, bahwa Ka'bah itu sebetulnya titik pusat dari dunia. Titik nolnya di situ. Ya, inna awwala baitin wudhi'a lin-nas. Rumah pertama yang dibangunkan sebagai pusat kehidupan untuk manusia. Ya, dibangunkan untuk manusia. Kalimatnya menggunakan nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah pakai nas, dia semua tanpa kecuali. Ya Allah sudah mengatakan, sudah declare, di Mekah itu, area Ka'bah, itulah titik pusat dari, titik tengah, ya, dari kehidupan yang ada di bumi. Jadi kalau Anda cari, cari di peta, silakan ya kalau iseng-iseng misalnya, peta jangan yang bulat ya, jangan yang globe, Anda ambil yang lebar misalnya, coba Anda hubungkan, Anda cari, sambungkan, titik tengahnya pasti Ka'bah. Itu masih terjadi dari sejak zaman dulu, sampai terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494. Ya, setelah kemudian Isabella menyatu dengan Ferdinand, mengalahkan orang-orang Muslim pada saat itu, yang lalai dengan kehidupan dunianya, kemudian diambil segala hal yang didapatkan di situ, dibawa ke barat, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia kepada dua bagian, barat dengan timur, barat diserahkan ke Spanyol, timur diserahkan kemudian kepada Portugis, sampai Portugis datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511. Sampai kemudian datang ke arah dekat Sunda Kelapa, menguasai wilayah itu, sampai Sunan Gunung Jati mengutus menantunya, namanya Fathullah untuk membebaskan wilayah itu. Bebaskan kemudian datang setelah menunaikan sholat dan sebagainya sampai selesai di hari Jumat 10 Ramadan tahun 933 Hijrah bersamaan dengan 22 Juni tahun 1527. Begitu selesai, maka dia bermohon kepada Allah, ingat surah Al-Fatihah ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina, diberi namalah Sunda Kelapa, diganti nama jadi Fatham Mubina. Bahasa lokalnya disebut dengan Jayakarta, disingkat sekarang jadi Jakarta. Jakarta itu nama yang diambil dari ayat Al-Quran. Sampai sekarang orang tahun Jakarta 22 Juni Fatullah diantaranya. Nah, siapa Fathullah itu? Anaknya Sunan, menantu Sunan Gunung Jati dari Pasai, dia panglima besar. Siapa Sunan Gunung Jati? Syarif Abdullah. Syarif Hidayatullah. Siapa Syarif Hidayatullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah itu? Adalah yang paling indah, beliau suami dari Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Nama aslinya Rang Santang, lahir tahun 1426. Punya kakak namanya Abdullah Iman, nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Punya adik namanya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Ibunya namanya Nyai Subang Larang. Menikah dengan Pamanah Rasa, dikenal dengan Prabu Siliwangi, kemudian menikah. Nah, Pamanah Rasa ini saat inspeksi dari wilayah di Banten sampai dengan ke ujung Jawa, dia mendengar seorang perempuan baca Quran di daerah sekarang Karawang. Ya, dia muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin ini ahli qiraat, dia belajar Quran di Mekah, maka dikenal dengan Ummul Qura. Dia pulang ke Karawang disebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang ada pesantren namanya pesantren Syekh Qura. Menikah dengan Nyai Subang Larang, melahirkan 3 anak tadi. Yang paling menarik, kemudian ikut haji Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman. Begitu haji bertemu dengan Syarif Abdullah. Jatuh cinta kemudian di situ, menikah di situ, dibawa kemudian ke Mesir. Di Mesir tinggal kurang lebih selama 20 tahun, sampai melahirkan Syarif Hidayatullah. Belajar dengan para ulama, diantaranya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Pulang ke Nusantara, kembali lagi, bertemu dengan kakeknya Prabu Siliwangi. Uaknya, Abdullah Iman, itu begitu datang diberi daerah di Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk itu kumpul orang-orang campuran etnis. Ada etnis Arab, etnis Cina, etnis lokal. Begitu kumpul kemudian orang menyebutnya dengan caruban. Kebiasaannya bikin terasi dari udang. Udang kemudian dikeringkan dengan airnya. Air disebut dengan cai, hasilnya disebut dengan rebon. Maka digabungkan jadi Cirebon, di daerah Cirebon. Betul. Kemudian carubannya itu ada sekarang di wilayah Lasem. Jadi kalau Anda naik dari Pantura sampai ke Semarang, Semarang Anda lurus, mau belok kiri, ada kemudian flyover, lurus, ada masjid tuh sampingnya. Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Warnanya hijau, kubahnya emas. Di situ ada 3 gerai ATM, BNI, Mandiri, dan Siam Binaga. Lurus, belok kiri. Dari Semarang sampai ke Demak, Demak sampai ke Kudus, Kudus sampai ke Pati, Pati sampai ke Rembang, 10 menit dari Rembang menemukan Lasem. Lasem, sebelum Masjid Agung Lasem, sebelah kanan, sebelah kirinya ada pantai, namanya Pantai Caruban. Lurus, sebelah kanannya, di situ ada Napaktilas, saudara-saudari kita yang dari Cina pertama kali ke Nusantara, itu lewat daerah itu. Ya, lewat daerah itu di Lasem duluan. Namanya Karang Turi sekarang. Ada di daerah itu. Lurus ke atas sananya itu sekitar 10 menit ada Pasujudan Sunan Bonang naik ke atas. Ya, bertemu dengan kuncinya namanya Pak Abdul Wahid. Dan dia terangkan ini begini sampai ke ujungnya. Nah, siapa kemudian Syarif Hidayatullah ini? Tadi keturunan dari bapaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Saudaranya Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Maulana Ishaq itu adalah seorang ulama besar yang bahkan mendakwahkan Islam di Nusantara, melahirkan dua keturunan. Dua keturunan yang kelak nanti dua-duanya bersaudara mendirikan dua ormas besar. Satu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Kedua-duanya keturunan Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Julu Kapindo bin Demang Jurang Julu Safisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya. Ya, kemudian bin Abdurrahman dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Walid Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anak keturunan dari Jamaluddin Al-Akbar. Siapa Jamaluddin Al-Akbar? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suami dari Fatimah Az-Zahra, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'ruq bin Yasduk bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Rafashat bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlaid Matushara bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Ulangi. Nah. Ah, jadi kenapa nyampe ke situ? Nah, ini ya, udah. Jadi, saya mau katakan kiblat pertama itu Ka'bah, titik pusat ini kehidupan. Dah. Ah, jadi maksudnya begini. Fokus. Ini. Fokus titik ini saja, jangan yang lain. Lihat, kalau Anda dekat wilayah Ka'bah, misal Masjidil Haram atau sekitarannya, maka pastikan kiblat Anda tidak melenceng dari arah Ka'bah. Harus tepat. Ingat ya, kalau sedang di area Masjidil Haram, dekat-dekat itu, maka pastikan harus tepat ke arah Ka'bah. Tidak boleh melenceng. Makanya dalam area masjid sampai ke halaman, sampai yang lainnya, itu dibuat garis oleh pemerintahan Kerajaan Saudi. Dibikin garis tuh. Kalau Anda insyaallah haji atau umrah, kemudian melihat ke sana, saya berdoa pada Allah yang belum insyaallah disegerakan. Ya. Baik, nanti cukup dengan amin, nabung. Ah. Anda lihat nanti tuh, di alas itu ada garis-garis kiblat gini. Di Ka'bah. Nah, kenapa kemudian itu mesti ditekankan oleh Al-Quran? Karena ada nanti situasi orang sudah datang ke Masjidil Haram tapi salah kiblat, Anda bayangkan. Dan ini terjadi, Bu. Benar, saya katakan terjadi. Saya beri contoh gini, tidak sedikit ada orang-orang datang ke situ, kiblatnya keliru. Dia menghadap ke arah tempat lahirnya Nabi SAW. Jadi sampai sekarang ada tempat yang disepakati oleh para sejarawan, itu tempat lahirnya Nabi. Ada. Di areanya sebelah samping tempat ngambil air zam-zam. Ya, disamarkan jadi perpustakaan sekarang. Ya, Al-Maktabah Qadimah, museum sebetulnya. Ini ada zam-zam. Ilustrasinya, saya tidak pandai menggambar, cuma begini, ini zam-zam, ini Safwa. Ini area Masjidil Haram, luas. Ini King Abdul Aziz, pintu pertama. Boleh masuk lewat sini. Anda kalau nanti mau ke area tempat lahirnya Nabi, Anda geser ke sini, kanan. Sini ada bukit namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais, di pusat kekuasaan, ada istana raja. Anda lewat sini, ini pintu 26, Gate Ismail. Pintu 27, bertepatan dengan ini, ada post security, sini. Satu orang yang jaga pakaian coklat, security-nya CCTV-nya ke sini. Di kipas angin. Jumlah kipas angin sampai sini 35 kipas angin. Saya hitung, saya serius. Pintu 27, 28, Gate Nabi. Pintu ini, di sinilah Nabi sholat dua rakaat sebelum menunaikan peristiwa Isra Mi'raj. Di rumah kediaman Sayyidah Maimunah. Nanti yang ikut nanti saya tunjukkan di sini tempatnya nih. Ya. Nanti ke sini, di sini ada Babu Salam. Babu Salam itu sunnahnya kalau bisa lewat sini. Kita berhenti setelah ini untuk menunaikan sholat dzuhur. Sunnahnya lewat sini. Karena di sini ketika Anda masuk, nanti ada rumahnya Sayyidina Abbas bin Abdul Thalib. Di sini rumahnya. Di sini ada rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Anda masuk ke sini langsung Bukit Safa, langsung Hajar Aswad. Jadi nggak putar-putar lagi. Anda turun ke sini, lurus ke sini, sekitar 100 meter. Di tempat ngambil air zam-zam, pakai keran. Jadi kalau Anda ingin pakai jirigen, jangan ngambil yang keran-keran wudhu. Ambil dari sini. Nanti ada jirigen besar, dijual 10 real, yang kecil 5 real, yang jual orang Taif. Di sini, sampingnya persis, itu ada bangunan warna krem. warna krem. Inilah tempat Nabi dilahirkan. Disebut dengan maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Disamarkan jadi maktabah qadimah, perpustakaan, museum. Kenapa disamarkan? Karena banyak orang keliru ibadah ketika tahu itu tempat Nabi dilahirkan. Bayangkan teman-teman, ada yang sholat, Ka'bahnya di sini, ngadepnya ke sini. Sholat, ruku, sujud, ada yang lepas jubah, pakaian luar, gosok-gosok, macam-macam. Karena itu pemerintahan Saudi kemudian memutuskan untuk menuliskan isyarat, bikin gambar di sini. Ada orang ruku, orang sujud, orang buka sorban, dilap, ditulis langsung keterangan. Jangan lakukan ini tidak benar. Kiblatnya bukan ke sini. Ya, dituliskan kemudian dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya, ada orang Indonesia yang salah. Kalau tidak, mustahil ditulis dengan bahasa Indonesia. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau Anda di area Masjidil Haram, kemana arah kiblatnya? Nah, sekarang kalau Anda tinggal di luar jauh Masjidil Haram, seperti Nabi di Madinah, jaraknya 400 km lebih. Kita di sini lebih jauh lagi. Nanti yang kutub lebih jauh lagi. Pertanyaannya, kemana mengarah kiblatnya? Karena boleh jadi, belum tentu diarahkan pas ke satu titik di Ka'bah. Kemana arahnya? Belum tentu. Kita akan jawab setelah menunaikan sholat duhur berjamaah. Dan mohon kita agak bersegera karena waktu kita singkat hari ini. Kita harus berhenti paling maksimal di jam 1.15. Baik ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman yang 15, kita ada sekitar 1 jam ke depan untuk menyempurnakan bahasan kita. Mari kita fokus barangkali bersamaan dengan teman-teman yang menyempurnakan ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan menunaikan sholat zuhur berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita mohon pada Allah semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sambil menyesuaikan posisinya, silakan sesuaikan. Ya, akhwat juga demikian. Ikhwan masih ada space, nanti bisa disesuaikan sebaik yang mungkin kita bisa bagi. Tidak apa-apa kalau sudah penuh, saya keluar juga tidak ada masalah. Yang penting ada yang aman lah. Baik, kita teruskan. Kita bicara tentang kiblat tadi. Yang pertama, jika, kesimpulan pertama, jika kita berada di area sekitaran Ka'bah, Masjid Al-Haram, maka pastikan kiblatnya itu mengarah ke arah Ka'bah. Baik. Jelas sampai sini? Jadi kalau teman-teman nanti insya Allah dikehendaki oleh Allah haji atau umrah, lihat betul garisnya itu. Garis itu pasti akan diarahkan mengharap ke arah Ka'bah. Ya, baik di pelataran bahkan sampai ke area-area terminal itu, terminal-terminal terdekat. Tapi kalau jaraknya ke Ka'bah itu sedemikian jauh, bahkan posisi Nabi di Madinah itu bukan semudah untuk mengucapkannya, tapi 400 kilo kurang lebih, pakai bis bisa sehari semalam. Nah, jika demikian adanya, maka Al-Quran pertama kali memberikan area, perhatikan batasannya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, masjid al-haram. Lebih meluas. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya akan menetapkan kiblat baik di masjid atau area sekitaran rumah dan sebagainya, lalu Anda ukur untuk mendapatkan ukuran yang paling maksimal, jaraknya jauh dari Masjidil Haram, tidak harus Anda paksakan pas ke titik Ka'bah. Rasanya mustahil, tidak mudah. Maka kalau area itu bisa menjangkau sekitaran Masjidil Haram, walaupun ke bagian sudutnya misalnya, ini, maka sudah sah disebut menghadap ke arah kiblat. Karena ayat Quran langsung menyatakan demikian. Maaf, sebentar, jelas sampai di sini? Baik. Jika semakin jauh lagi, semakin jauh jaraknya kemudian menjadi satu titik yang bahkan kadang-kadang sulit difokuskan. Awas, hati-hati, bahkan semakin jauh jarak itu bisa menentukan perbedaan waktu yang dipengaruhi oleh kecepatan. S sama dengan V kali T. Dalam fisika demikian. Ya, jarak itu kecepatan dikalikan dengan waktu. Di kecepatan waktu bisa berubah. Jika jaraknya semakin jauh, apalagi sebuah tempat titiknya akan semakin kecil. Ada orang sombong mengatakan dia naik ke puncak tertinggi, naik misal ke Monas, dia tunjuk orang, kalian kecil. Dia enggak sadar kalau orang di bawah pun melihat dia kecil. Cuman bedanya, dia satu orang di atas, yang di bawah 10 juta orang. Itu perbedaannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ini kemudian tidak bisa mengarah ke satu titik, ke area Masjidil Haram misalnya, semakin kecilnya, maka diperluas areanya menjadi area Al-Haram. Karena itu saat Anda masuk Mekah itu kan ada hududul haram, batas-batas kota haram. Ada ya? Saat mulai masuk batas itu Anda mulai berdoa kan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kemudian Anda membuat area dan tempat Anda tinggal jauh dari Ka'bah apa kemudian Masjidil Haram, ini Ka'bahnya, ini Masjidil Haram ya, tidak masuk dalam area ini saking kecilnya misalnya, maka Anda bisa ambil area Al-Haram. Kalau sudah mengarah ke bagian dari ini, maka dianggap sah menghadap ke arah kiblat. Langsung sini. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan ini masjid enggak cocok nih, enggak ngarah ke Ka'bah, cek, ngarah enggak ke Masjidil Haram. Jauh nih, cek, ngarah enggak ke arah kota Al-Haram. Sepanjang masih bagian Al-Haram, maka sah, tidak perlu merubah. Kecuali kalau misalnya Anda sudah ukur, oh jauh nih, Al-Haram di sini, ngadepnya ke sini, ke Gizeh Pemiza. Udah kalah 1-0 nih kan, ngadepnya salah lagi. Bisa. Nah, maka baru itu diluruskan kembali ke arah yang benar. Jelas? Baik. Nah, ini bagian yang pertama. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghadapnya. Karena Al-Quran mengatakan fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu. Saya tanya pada Anda, apa itu wajah? Ah, dalam Al-Quran, istilah wajah itu termasuk dalam bahasa Arab, itu punya dua makna. Pertama, wajah itu bisa berarti tampilan muka dari kepala, bagian depan. Ya, dari kening bagian atas sini sampai dagu bagian bawah. Di wajah. Dalilnya Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas. Saat Anda berwudu diminta oleh Allah membasuh wajah. Faqsidu wujuhakum, tampilan muka bagian depan. Baik. Yang kedua, disebut wajah itu bisa berarti tampilan tubuh kita bagian depan sepenuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tinggal Anda lihat nanti konteksnya ketika ayat atau hadis itu diungkapkan. Konteksnya menunjuk apa? Apakah wajah bagian depan muka? Ataukah wajah yang dimaksud keseluruhan anggota tubuh dari atas ujung kepala sampai ke ujung kaki? Maka kalau itu terkait dengan sholat, diminta Anda menghadap ke arah kiblat, maka yang dimaksudkan bukan tampak depan kepala, tapi seluruh tubuh bagian depan dari ujung kepala sampai kaki. Ingat, kalau wudu itu hanya wajah di muka, kalau sholat, fawalli wajhaka, Quran surah kedua ayat 144, maksudnya seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Awas, jangan salah baca atau bacanya benar, tapi pemahamannya keliru. Ustaz, ini Quran loh ya, yang bicara Allah loh, bukan saya. Kata Allah, hadapkan wajahmu. Boleh enggak kalau saya sholat, kiblatnya ke sana, wajahnya yang begini? Tidak. Karena yang dimaksud adalah tampilan tubuh depan dari ujung kepala, ujung kaki. Jelas sampai sini? Baik, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghadapkan bagian ujung kepala sampai ujung kaki dalam hal menghadap ke arah kiblat? Ini yang akan saya tunjukkan, dan saya mohon sekali izinkan saya untuk mempraktikkan dalam posisi yang lebih tinggi. Sepakat? Baik, saya mohon izin untuk naik ke atas meja ini yang sudah di-set nanti untuk memudahkan kami berada di atasnya. Insya Allah ini cukup, tadi sudah saya coba ketuk-ketuk. Dan saya cukup ringan, insya Allah cukup kuat di sini. Sepanjang tidak banyak gaya. Karena hukum gaya di fisika berbanding lurus dengan tekanan. Ya? Betul. F berbanding lurus dengan T. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidup. Terus saya banyak gaya, tekanan ke sini kuat. Bisa-bisa ambruk. Ya? Oke, pelan-pelan. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau berikan satu pesan penting di ayat ini. Mungkin babnya tidak langsung berkaitan, tapi esensinya boleh jadi Anda butuhkan. Buka Quran surah kedua, ayat 144. Paling kiri sebelah bawah. Teman-teman masih ingat tadi yang berdoa kepada Allah minta arah kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, siapa yang berdoa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi agung yang kita idolakan, ditempatkan urutan pertama sebagai orang paling berpengaruh di bumi, bahkan oleh orang yang belum beriman. Baik. Kapan nabi meminta itu? Baik. Tidak banyak orang tahu bahasa Qur'annya. Perhatikan kalimatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami seringkali amati, kata Allah. Saya lihat kamu itu sering menengadahkan wajahmu ke langit. Saya katakan pada Anda, kalau sering gitu, berarti sekali atau dua kali? Banyak. Banyak. Bahkan kalau permintaan itu dimulai dari sejak turunnya perintah sholat. Perintah sholat itu turun setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, maaf, dua tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi, sebelum Nabi hijrah, diberikan perintah sholat. Kemudian sebelum berangkat ke Madinah, turun perintah sholat itu usia 52 tahun. Berarti setahun sebelum hijrah. Usia 53 tahun, setelah 13 tahun berada di Mekah, diminta hijrah ke Madinah. Kalau kita hitung, misal hitung ya, di sini Nabi mulai meminta, misal saja, kemudian hijrah ke Madinah, baru dikabulkan oleh Allah saat di Madinah. Dalam riwayat disebutkan 2 tahun setelah menetap di sana. Anda bayangkan, yang memohon Nabi Muhammad SAW, nabi paling mulia, nabi yang dijamin surga, sebelum wafat sudah turun surah surga. Inna a'tainakal kautsar. Satu-satunya orang dari kalangan manusia, satu-satunya nabi dari kalangan anbiya dan rasul yang surah surganya turun sebelum wafat menghadap Allah. Nabi Muhammad SAW. Mulia, puji oleh Al-Qur'an langsung, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Disebut nabi yang paling hebat, disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Quran surah kedua ayat 129 disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam, Yesus Mesiah, Quran surah 61 ayat yang ke-6 diisyaratkan kemudian oleh nabi-nabi sebelumnya dimintakan kepada Allah. Tapi tahukah yang terjadi ketika nabi memohon sesuatu kepada Allah dengan semua status yang istimewa ini, apakah langsung dikabulkan? Tidak. 3 tahun baru dikabulkan. Apa hikmahnya? Perhatikan baik-baik. Sifat doa itu pengabulannya ada 3. 1, dikabulkan seketika saat Anda betul-betul membutuhkannya dan sudah siap menggunakannya. 2, ditangguhkan oleh Allah sampai Anda sanggup menjalani apa yang Anda minta itu. Dan 3, Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jika yang Anda mintakan sesuai, butuh Anda saat itu, jangankan seorang nabi, Anda manusia biasa pun pasti akan dikabulkan. Tapi kalau yang Anda mintakan belum siap Anda menjalaninya, maka Allah akan tunda sampai Anda siap. Jangankan Anda, nabi aja ditunda. Saat itu belum siap, keadaan belum memungkinkan, masih banyak hal yang dikerjakan dan seterusnya. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hamba terbaik, engkau aku puji, jaminan surga ada untukmu, tapi kamu belum siap untuk itu sekarang. Tunggu, begitu siap saya turunkan kepadamu. Dan pertanyaan terbesarnya, apakah saat itu kemudian ketika nabi belum mendapat jawaban lantas nabi mengeluh? Bikin status di kalangan para sahabat? Tidak. Status terhebat nabi tidak membuat beliau putus asa dalam berdoa. Bahkan bahasa Qur'annya, saya lihat kamu terus minta, minta, minta, minta, dan gak pernah putus asa. Ini nabi, orang terbaik, rasul, jaminan surga, tingkat paling tinggi, dipuji Allah. Berdoa, belum dikabulkan, sabar terus minta. Anda ini siapa? Nabi bukan, rasul bukan. Ahli surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Sekarang Anda minta kepada Allah, baru 3 hari sudah mengeluh. Ya Allah, kenapa engkau belum jawab juga? Kurang apa lagi hamba? Kurang banyak. Oh, ini maksudnya, kalau kita bermohon kepada Allah, belum dikabulkan, jangan merasa bahwa kita ditinggalkan. Tapi yang paling indah, kata Allah, aku perhatikan. Itu harapan yang sangat dalam, gitu. Harapan yang sangat indah. Jadi begitu Anda bermohon, itu dilihat oleh Allah. Eh fulan, saya tangguhkan dulu ya. Kamu itu kemarin jarang banget minta sama saya. Sibuk kamu urusan dunia. Bukankah semakin tertunda, semakin meningkat ibadahnya? Belum ada jawaban, anda rajin tahajud mulai saat itu. Puasa ditambah, baca Quran dikuatkan oleh dirinya. Untuk apa? Mendapatkan jawaban. Dan puncaknya ada aliran pahala yang melimpah. Nah, jadi kalau anda dihadapkan pada situasi demikian, jangan salah menyimpulkan. Anak anda 5 tahun minta dibelikan motor. Yang karamel kues. Kayak Marquez, yang bagus. 5 tahun, anda punya uangnya. Anda belikan gak? Tidak. Kenapa? Bukan karena anda fansnya Rossi. Karena anak itu belum siap untuk bisa mengendarainya. Belum siap. Nanti kalau dia sudah siap, saya berikan motornya. Demikian Allah menilai anda. Bukan karena Allah tidak mampu. Anda belum siap diberikan baru. Tapi yang ketiga, ini yang hebat ya. Nanti kaidahnya langsung turun ayat di Quran surah kedua ayat 216. Kalau anda sedang menghadapi situasi ini, baca ayatnya, pahami, dalami. Maka anda akan mendapatkan kesimpulan yang luar biasa. Jika anda meminta sesuatu keinginan, kata Allah, itu bukan yang kamu butuhkan. Yes? Diganti oleh Allah dengan apa yang anda butuhkan. Misal, maaf ya, misal saja. Anda mintanya, anak anda masuk misalnya ke ITB. Tiba-tiba diterima di YIN. Dan ikhtiar kemana-mana. Terus ke situ lagi, ikut lagi, ke situ lagi misalnya arahnya. Anda tahu apa yang terjadi? Jika anda sedang dalam keadaan demikian, termasuk dalam pekerjaan dan sebagainya, kata Allah, hal pertama kali yang anda lakukan adalah kutiba alaikumul qital. Perangi perasaan negatif dalam diri anda. Jauhkan itu. Jangan adakan kesimpulan, jangan berikan kesimpulan Allah meninggalkan saya. Perangi perasaan itu, lihat jawabannya indah sekali. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi anda tidak menyukai sesuatu itu, di balik yang tidak disukai, Allah sedang menyiapkan desain terbaik untuk maslahat hidup anda. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Anda mendambak sesuatu, tapi di balik yang anda dambakan itu, ada maslahat yang kecil atau bahkan madarat yang banyak buat anda. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena saya, kata Allah, tahu masa depan. Kamu tidak. Kalau kamu pilih ini, depan akan begini. Tapi saya arahkan kepada yang lebih baik. Dulu saya berharap-harap masuk Madinah. Sudah ikut saya. Kurikulum Madinah, ikut daurah. Saya anak termuda saat itu, ikut. Dan diberikan rekomendasi langsung yang kalau tanda tangannya itu diterima, tidak akan ditolak secara syariat manusia. Tapi Allah berkehendak lain. Harap-harap ke Madinah, nyangkutnya di YIN. Terjadi bom Bali. Ditutup semua pintu penerimaan beasiswa. Tapi ternyata Allah sedang menyiapkan hal yang berbeda. Masuk kemudian ke kurikulum Al-Azhar. 2 tahun di situ berangkat ke Libya. Ternyata dari Libya ini Allah perjalankan ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ke tempat-tempat lain. Kalau saya duluan ke Madinah, saya hanya akan belajar satu madhab. Tapi ternyata Allah perkenankan mampir ke tempat-tempat lain untuk mempelajari aneka madhab yang bisa disampaikan dengan lebih luas kemudian hari. Ternyata anugerah terindah yang kita miliki itu saat kita mendapatkan hikmah terbaik dari apa yang kita tawakalkan di dalamnya. Itulah yang diberikan keteladan oleh Nabi SAW. Yes? Ah, sekarang saya mau naik ya. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan sebentar. Lihat sini, lebih kelihatan insyaAllah. Baik. Saya katakan demikian, karena tadi saya katakan wajah dari tampilan ujung kepala sampai ujung kaki. Saya ingin sampai ke kaki minimal terlihat ya. Baik, teman-teman, perhatikan baik-baik. Nabi katakan, "Tsummastaqbilil qiblah." Kemudian Anda menghadap ke kiblat dengan sempurna. Bagaimana cara menghadapnya? Ah. Tahan sebentar. Lihat baik-baik. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pertemuan lalu saya ulas sedikit, begitu Anda menghadap ke arah kiblat, maka bagian pertama yang mesti Anda lakukan, pertama, badan tegak. Tidak miring kanan, miring kiri, condong depan atau belakang. Ingat, saya bicara cara, nanti kita bicara hikmah. Kedua, kaki, posisi ke bawah, lebarnya dibuka, kurang lebih selebar dengan bahu. Jelas? Tidak perlu terlampau lebar, tidak juga terlampau sempit. Jelas? Baik, badan tegak, kaki selebar bahu, menghadap ke arah kiblat. Sampai di sini, bisa dipahami? Baik. Baru kemudian setelah siap, Anda akan mulai bertakbir. Sebelum masuk ke takbir, dan saya turunkan dalilnya, apa petunjuk untuk bertakbir, apa dalilnya, dan bagaimana caranya, maka kita jelaskan dulu sebentar, apa maksudnya berdiri seperti ini, apa hikmahnya. Saya sampaikan di pertemuan lalu, ingat, setiap ibadah, baik bacaan, ataupun juga gerakan, itu punya makna, bukan gerakan dan bacaan yang kosong dari esensi. Ada, dan itu sudah diulas oleh buku-buku para ulama. Ada kitab namanya Asrarus Salah, Nazara fi Ma'ani Salah, itu mengumpulkan makna-makna dari bacaan dan gerakan salat. Berdiri tegak begini, perhatikan baik-baik di antara maknanya, fokus, tegak, memberikan pemaknaan di antaranya sepanjang Anda mampu menegakkan diri dalam kehidupan. Maka jangan gantungkan diri Anda pada orang lain. Secara singkat, jangan bersikap meminta-minta pada orang untuk memenuhi kebutuhan hidup sepanjang Anda mampu berikhtiar menegakkan diri. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya. Dan ini dipraktikkan langsung, bukan cuma ke masjid, sholat, tegak, tapi hidupnya nggak mau menegakkan diri. Gantungkan pada orang. Rizki kita itu, nanti kalau sudah masuk bahasannya, ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Anda tinggal bergerak aja, rizki turun. Ada yang diakumulasikan supaya dapat lebih banyak. Ada yang langsung diberikan, ada yang langsung banyak, ada yang langsung terukur pas saat diberikan, ada. Tapi yang tidak diinginkan oleh Allah itu, melalui Rasulnya disebutkan, Anda melakukan perbuatan yang kemudian itu menegasikan kemampuan berikhtiar, melemahkan potensi Anda itu untuk berkreasi dengan baik, cuma menggantungkan pada orang. Apalagi yang paling bahaya, tangan ada, dibuat gak ada. Masukin sini, maju, ininya kelihatan seperti tangan tidak ada. Pak, tolong. Begitu diperiksa, tangan muncul lagi. Kaki seperti tidak ada, pakai tangan, jalan sini-sini. Begitu maghrib, naik angkot, jalan. Yang paling dahsyat, jam 4 atau bahkan jam 3, udah ke bank. Lu keren receh, cek tabungannya luar biasa. Yang seperti itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Datang seseorang kepada Nabi, berarti kan bagaimana Nabi praktekkan makna ini. Ya Rasulullah, beri saya bantuan. Dilihat wajahnya oleh Nabi, tubuhnya kuat. Kata Nabi, pergi ke hutan cari kayu bakar, dikasih kapak. Pergi. Apa yang dia lakukan? Berangkat kemudian. Dia cari kayu bakar, dia jualan macam-macam dan terpenuhi kehidupan. Jadi juragan kayu bakar, Anda bayangkan. Makanya Umar memberikan fatwa di masa beliau, kalau ada orang masih punya kemampuan fisiknya sehat, jangan dianggap sebagai pengemis. Jangan dianggap sebagai fakir miskin. Berikan dia wasilah untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu konsep zakat yang paling bagus sebetulnya, tidak harus memberikan ikannya, berikan kailnya. Jadikan modal untuk usaha, sehingga nanti zakat itu kan disyariatkan untuk membebaskan seseorang dari ketergantungan. Allah tidak menginginkan seseorang itu fakir, teman-teman. Ingat baik-baik. Yang disebutkan oleh Quran, kalau bukan kaya, cukup. Cukup. Ingat baik-baik. Kenapa seseorang jadi miskin? Karena tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Di hatinya itu selalu pengen, padahal belum tentu dibutuhkan. Makanya ketika seseorang jadi miskin, turun zakat untuk mengeluarkan dari kemiskinan. Quran surah ke-9 ayat 60. Masih miskin, berikan infak. Quran surah ke-2 ayat 215. Masih miskin, kasih sedekah supaya keluar dari kemiskinan. Kalau masih miskin juga, itu dia memang pengen miskin. Susah. Nah, maka saya gambarkan sekali lagi, gambaran semacam ini, ini yang memberikan gambaran pada kita, kalau mampu berikhtiar, jangan pernah meminta kepada orang lain yang menegasikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Ini hal pertama yang langsung diamalkan oleh sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Saya pernah kisahkan di pekan lalu. Masih ingat? Abdurrahman bin Auf kemudian ini orang paling kaya di kota Mekah sebelum Utsman bin Affan. Sudah kaya, hartanya banyak, masuk Islam. Apa yang terjadi? Ketahuan oleh orang Quraisy, begitu akan hijrah, diambil rampas semua hartanya. Saat dirampas itulah kemudian, mohon maaf, diberi pilihan. Kamu silahkan pilih, kembali ke kepercayaan semula, kami kembalikan harta, kami angkat jadi hartawan paling terpandang di Mekah. Tapi kalau kamu ingin hijrah ke Madinah, silahkan berangkat, jangan bawa apapun, hanya pakaian yang lekat saja di badan. Silahkan berangkat. Saya tanya pada antum, ikhwan. Kalau Anda punya harta banyak, tiba-tiba, maaf, diberi pilihan. Pilih ikut Ustaz Adi, tapi harta semua kami sita, cuma bawa pakaian saja. Atau ikut kami, kami berikan semua harta Anda dan kami jadikan hartawan paling terpandang di tempat ini. Tempatnya penuh dengan maksiat. Pertanyaan saya, ikut Ustaz Adi atau bertahan di tempat itu? Masa? Gak yakin saya. Lihat, Abdurrahman bin Auf diajarkan oleh Nabi untuk memilih kebaikan, beliau bermilih untuk hijrah. Kenapa orang Quraisy tidak mengeksekusi sampai dengan wafat misalnya, atau syahid? Karena mereka ingin memberikan pelajaran pada yang lainnya. Biarkan dia hidup, karena perjalanan masih panjang, berbulan-bulan jalan. Cuma dengan pakaian melekat di badan. Paling-paling tewas kena badai di jalan. maka ini akan jadi berikan efek jera pada yang lain supaya tidak memilih Islam saat itu. Abdurrahman bin Auf berangkat. Yang jadi persoalan, istrinya ditawari dengan kalimat yang sama. Anda ikut suami, bawa pakaian melekat di badan saja. Tidak ikut suami, tinggal di sini. Kami berikan semua harta suami, jadi hartawan terpandang di Mekah. Plus, boleh pilih menikah lagi dengan pemuda Mekah manapun kami fasilitasi. Gantian. Nah, kalau ini ditawarkan pada ibu, dan anggap suami tidak datang hari ini, maka jawabannya, ikut suami hijrah atau tinggal di Mekah? Alhamdulillah. Oke. Kelihatan? Baik. Iya, yakin saya. Baik, teman-teman. Fokus sebentar. Lihat sini. Ternyata jawabannya beda. Istri itu memilih tinggal di Mekah. Tidak ikut suami. Suami berangkat sendiri dengan sahabat yang lain. Datang kemudian sampai di Madinah. Selamat sampai sana. Dijaga oleh Allah. Perhatikan cara Allah nanti mengembalikan semua kenikmatan kita diganti dengan yang paling berkah halal. Kadang-kadang Anda merasa seperti kehilangan sesuatu. Padahal Allah ingin menghilangkan yang tidak baik dalam diri Anda untuk menggantinya dengan yang lebih berlimpah. Jadi kalau Anda hijrah itu, jangan diharapkan dapat dunia duluan. Yang Anda dapatkan kadang-kadang kegelisahan dulu, capek dulu. Nanti dari semua itu Allah akan limpahkan kenikmatan lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman, begitu sampai di Madinah, orang Madinah itu indahnya luar biasa. Sampai diabadikan sikap mereka dalam Al-Quran. Yang haus dijemput oleh orang yang bawa minuman. Yang lapar dijemput oleh orang yang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf paling kaya jatuh fakir dijemput oleh orang paling kaya di Madinah. Itu datang langsung kalimatnya. Bima makna, akhil karim sami'atu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Sekalipun untuk kolega saya, pilih saya fasilitasi. Gantian. Gantian. Anggap ibu tidak hadir hari ini. Kalau Anda mendapat tawaran seperti itu, dan keberkahannya sudah terjamin, limpahan hartanya begitu banyak, maka sampaikan pada saya, apakah Anda memilih untuk menerima itu atau tidak menolak sama sekali? Percuma bu, saya tawarin gak diterima. Milih pasti diterima. Jadi mendingan saya tawarkan dua dengan kalimat berbeda isinya sama. Saya yakin kebanyakan akan mengatakan diterima. Tuh. Tapi yang paling menarik, apa yang terjadi? Kata Abdurrahman bin Auf ditawarkan dua, dijawab dua. Radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sudah diajarkan oleh Nabi prinsip seperti ini. Berdiri, tegakkan hidup, hidup mandiri. Apa jawabannya? Lihat jawabannya, dahsyat sekali. Bima makna kalau bahasa kita, jazakallah khair, arini aynal aswaq. Tawarkan dua, jawab dua. Terima kasih atas kemuliaan Anda, semoga Allah berikan pahala. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Di mana pasarnya. Karena beliau berusaha, biasa berdagang, biasa bisnis. Pengen praktekkan ilmunya. Tunjukkan di mana pusat bisnisnya, pasarnya di mana. Begitu ditunjukkan, berikhtiar beliau seperti pesan Nabi. Jangan gantungkan hidupmu pada orang. Ayo, ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Begitu berikhtiar, 3 bulan. Awalnya jadi penyalur kambing. Ada yang pengen jualan, tampung oleh beliau. Salurkan, pakai ilmunya. Manajemennya dipakai. 3 bulan, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah melebihi sahabat Utsman bin Affan. Kapaknya terbuat dari emas. Anda bayangkan. Abdurrahman bin Auf, kapaknya terbuat dari emas. Tanyakan pada Bill Gates, orang terkaya sebelum dikalahkan oleh pemilik Amazon. Hartanya 1.300 triliun. Istrinya Melinda Gates. Tanyakan, belum tentu punya kapak. Abdurrahman bin Auf terbuat dari emas. Ya, tapi pertanyaan saya, apakah anugerah yang didapatkan itu kemudian melupakan dan melalaikan beliau pada urusan akhirat? Tidak. Justru beliau sadar, saya dapat ini karena dikasih Allah mempraktikkan makna sholat. Apa yang dikerjakan kemudian? Ditambah lagi sholatnya. Tambah sunnahnya. Sampai disebutkan oleh Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi, Anda buka nanti kitab At-Tibyan yang berbahasa Arab. Terbitan Darul Kutub al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 37. Paling kanan sebelah atas, paragraf 1, baris 1 sampai 3. Kata Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi, itu bukan berkurang. Jadi kebahagiaannya itu terlukiskan bukan saat dapatnya omsetnya naik, bukan itu. Ketika beliau punya kesempatan dengan Allah untuk menunaikan sholat lebih banyak, tahajudnya dikerjakan kata Imam An-Nawawi sampai khatam Al-Quran. Jadi beliau itu sadar, yang ngasih saya banyak begini itu karena saya menghadap Allah. Saya sholat, saya praktekkan, saya dapat jaminannya. Dapat tuh. Sampai luar biasanya. Satu ketika Madinah heboh. Wah, kenapa nih orang keluar semua? Melihat ada Abdurrahman bin Auf bawa kafilah. Rombongan dagang 600 ekor unta. Di atasnya penuh dengan emas, mutiara, macam-macam. 600. Kalau saya ilustrasikan, ada sekarang mobil box atau truk, 600 isinya emas, berlian, mutiara, macam-macam. Penuh 600 truk. Begitu terdengar seperti itu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bermakna saya mendengar dari Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf akan terlambat masuk surga. Merangkak. Merangkak, ya. Merangkak itu bukan artinya merangkak begini. Merangkak itu kan artinya lambat. Lambat. Ini nanti yang ada pendapat kemudian mengatakan, riwayat menyebutkan orang yang hartanya banyak, ya setengah hari, ya lebih lambat masuk surga. Kita lihat maksudnya apa. Begitu mendengar kalimat itu, kata Abdurrahman bin Auf, beliau simpulkan, awas, merangkak itu bukan berarti gak masuk surga. Masuk. Cuman karena hartanya banyak, scanningnya jalan. Ini. Makanya begitu. Jelas sampai sini? Paham ya? Baik. Oh, luar biasa. Lebih baik kaya masuk surga daripada miskin gak jelas. Ya. Tapi yang paling hebat, bagaimana cara beliau kemudian untuk menepikan potensi tadi sehingga mempercepat beliau ke surga. Ini cara memahaminya. Di begitu disebutkan, maksudnya bukan dibuat merangkak lambat, bukan. Maksudnya, kalau harta ini banyak begini, tidak digunakan pada yang benar, maka walaupun ke surga, scanningnya lama. Maka apa yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf? Kata beliau, saksikanlah. Semua dagangan kafilah yang datang itu, saya infakkan karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan saya masuk surga. Itu yang dimaksud Quran surah ke-28 ayat 77, paling kiri sebelah bawah. Jadi kalau Anda diberikan harta lebih dari batas kebutuhan, itu bukan ingin Allah mengangkat Anda jadi orang kaya. Karena yang kaya sudah banyak. Yang Allah inginkan, harta itu digunakan untuk meraih surga yang Anda rindukan. Orang lain itu karena nggak punya banyak seperti Anda, makanya rajin puasa. Dia rajin sholat. Rajin tahajud. Dia beramal ke surga itu pakai itu. Anda itu tahajud barangkali belum tentu tiap malam. Puasa belum tentu dikerjakan. Senin Kamis belum tentu didahulukan. Makanya Allah berikan potensi yang lain lewat harta. Supaya di situ ada zakat, ada infak, ada sedekah. Susul mereka ke surga. Turun ayat. وَبَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jadi kaya oke, kata Allah. Kalau perlu kaya banget seperti Uthman. Seperti zakatnya lebih banyak. Seperti infaknya lebih luas. Sedekahnya lebih banyak. Tapi ingat, arahkan itu ke surga. Dan jangan lupakan duniamu. Keluarga harus sukses. Sekolah anak-anak yang terbaik. Kalau perlu cari sekolah yang paling hebat. Biar matematikanya bagus, fisikanya bagus. Tapi juga hafal Quran. Tapi juga tidak meninggalkan sholat. Perlombaan. Kita tidak berhenti di batas dunia. Ingat itu. Apalagi sekedar di batas kota. Teman-teman, kalau cuma dunia, kayak yang tidak beriman pun, sudah ada yang juara olimpiade. Sudah ada yang dapat Nobel. Tapi ketika kehidupan itu berakhir, semuanya memiliki gelar yang sama. Selesai. Sudah. Almarhum, tuntas, bagaimana kebanggaan itu dibawa menghadapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kak, boleh silahkan jadi apapun, tapi miliki bekal terbaik menghadap kepada Allah. Jelas? Karena itu semangat, ya maksimalkan. Berdiri yang kuat, tegakkan diri, bangkit. Dan kalau sudah sukses, maka hiduplah yang seimbang. Tuh, pas tidak terlampau berlebihan begini. Semua diobral. Baru akan diberikan isyarat besok mendapatkan kedudukan, sudah bikin kartu nama, sebar. Ternyata salah, Masya Allah. Posisi yang tertukar, banyak. Ada putri yang ditukar, ada menteri yang tertukar, banyak. Sampai jadi sinetron, ya sebagainya. Tapi juga, mohon maaf, jangan terlampau sempit. Eksklusif, bergaul dengan hanya yang setipenya saja. Susah untuk memberi, susah berbagi. Nanti situasi itu akan berbalik. Ada orang yang pertama kali belum dapat jabatan, luar biasa. Sama semua disapa. Allahu Akbar. Begitu dapat jabatan, buka pintu mobil aja. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Bukan gak bisa dibuka. Mesti ada yang bukain itu. Masya Allah. Masuk kantor, kalau semua gak berdiri, gak mau masuk. Kalau gak disapa duluan, gak mau nyapa. Dan saat bersamaan dia sholat, ada yang salah dalam sholatnya. Hidup yang seimbang. Ada harta, seimbangkan. Ini untuk di rumah, ini untuk orang tua. Ingat ya, ingat ya. Catat baik-baik kalimat saya ini. Orang tua menduduki perhatian yang sangat besar dari Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Sekalipun Anda telah berkeluarga, apalagi akan berkeluarga, jangan sampai kehilangan ridha orang tua. Bahkan saat Anda punya kelebihan pun, yang pertama dibagi kata Allah untuk ibu, untuk ayah, orang tua. Dan orang tua tidak boleh dizakati, tapi infak, berikan. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 215. Kalau Anda ingin berbagi, siapa orang pertama di muka bumi yang layak Anda bagi? Kata Allah, tuh ibu Anda yang melahirkan Anda. Dia tidak pernah minta apapun bagi Anda. Perjuangannya luar biasa, wahnan ala wahnin, berhadapan dengan kematian. Bahkan saat itu dia memohon yang terbaik bagi Anda. Itu setelah melihat Anda dewasa dan dia tidak pernah meminta, Anda tidak pernah melihatnya. Dan yang paling dahsyat cuma di Al-Quran. Sekalipun ibu Anda beda dengan keyakinan dengan Anda, tetap doakan dia dapat hidayah dan jangan putus hubungan dengan dia. Kunjungi dia, kata Quran. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Dekati, berikan hadiah. Kalau Anda punya mangga, berikan mangga. Ada pakaian, kirimkan pakaian. Dicela, balas dengan kebaikan. Anda tidak boleh mencela orang yang telah melahirkan Anda, kata Al-Quran. Jangan pernah khianati orang yang telah memberikan Anda kebaikan dalam pengertian hubungan dunia. Dan di situ Anda doakan. Yang paling indah, begitu hidayah sampai kepada kedua orang tua dengan akhlak Anda, perilaku Anda, di situ akan mendapatkan anugerah luar biasa. Seakan-akan ada pemberian yang enggak bisa dinilai dengan uang. Itulah Al-Quran. Saya tanya pada Anda yang tiap hari sholat, tiap hari beribadah kepada Allah, berapa keseimbangan hidup yang sudah kita lakukan dalam kehidupan? Coba lihat. Anda yang sudah populer? Anda yang sudah merasa kaya? Sampai enggak pernah kontak orang tua? Sampai enggak pernah sebut namanya dalam sholat Anda? Sampai enggak pernah menyebut namanya ketika Anda selesai dalam sholat? Anda siapa? Sampai enggak bisa bersikap adil dalam kehidupan? Anda siapa? Maka saya katakan kepada Anda, kalau sholat Anda benar, Anda bukan sekedar dekat dengan Allah, tapi ada keseimbangan dalam kehidupan yang terjadi. Dan itu adil. Lihat, adil. Di kantor, Anda boleh jadi bos, direktur. Tapi di rumah, Anda ayah. Anda ibu. Dan anak Anda tidak pernah menginginkan status pekerjaan Anda. Dia menginginkan status biologis kehidupan. Yang ditunggu itu Anda sebagai ayah, bukan Anda sebagai bos. Anda boleh ngatur orang di kantor, kerjakan ini, kerjakan ini. Tapi saat pulang, anak Anda tidak pernah memanggil keluar Anda. Assalamualaikum bos, pulang ya? Oh, ada. Saya sampai sekarang belum pernah dipanggil ustaz sama anak saya. Begitu pulang? Ya iya, Pak. Jelas. Tuh. Begitu pulang, ustaz. Kan? Paling canda begitu ngelihat di TV. Ustaz Adi, Ustaz Adi. Kenapa Buya ada dua? Ini? Yang mau saya katakan, teman-teman. Dia butuh ayahnya. Butuh ayahnya. Itu pulang, saya masih ingat betul tuh, usia 2,5-3 tahun tuh anak pertama. Rupanya dia menunggu, teman-teman. Dia menunggu. Saya datang pulang malam. Dia mungkin tidur gak tahu, ketiduran dia. Besoknya, dia tidur siang lama supaya bangun malam. Begitu malam depan pintu, dia buka pertama kali. Buya! Main bola yuk! Ayo! Ayo, anak kita nunggu. Masa gak kita respon? Saya gak peduli orang minta ini, minta itu. Yang penting anak saya minta saya. Kasih jadi ayah. Ya, kuda-kudaan dulu. Kuda jadi depan pintu langsung jadi kuda. Dia naik. Depan. Alhamdulillah. Begitu sampai depan main. Ketawa, keringetan macam-macam. Setelah ketawa macam-macam. Ayo, bobo yuk. Bobo. Enak. Jadi wajah saat tidur itu tenang. Gitu kita lihat. Kita bermohon, ya Allah, muliakan anak saya, ya Allah. Jangan pisahkan kami di surga, ya Allah. Jangan pisahkan di akhirat, ya Allah. Kau pertemukan dia dengan saya di dunia, abadikan kami di akhirat. Besoknya ibunya bilang, nak, Buya capek. Kalau datang, jangan main bola dulu. Ya, kakak ajak dulu istirahat. Suruh bobo dulu. Kok pijitin ya? Begitu saya datang malam harinya, dia sambut di pintu depan. Buya, capek ya? Ayo sini, kakak pijitin. Saya digandeng tangan saya ke kamar, suruh telungkup. Kakak pijit. Dan mengalir dari mata saya. Dia katakan, Buya, bobo dulu ya, bobo. Istirahat, Buya kan capek ya, habis mengajar. Begitu saya menjam, belum berapa detik, ya main bola yuk. Insya Allah. Tapi itu indah. Itu indah. Dan saya gak dapatkan dimanapun. Itu luar biasa. Coba Anda bangun malam hari, lihat istri Anda, Anda. Atau ibu bangun malam, lihat anak-anak. Dan coba tanyakan pada diri Anda, ketemu gak dengan mereka di surga? Kalau masih merasa kurang amal, bangunkan pasangan Anda. Sayang, kita sholat yuk. Minta sama Allah, supaya Allah perbaiki kehidupan kita dan satukan kita di surga dengan kebahagiaan yang telah memberikan sampai dengan hari ini. Maka demi Allah saya katakan, damai salat Anda di malam itu dan tenang kehidupan Anda sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah berdiri. Dan kita belum salat karena salat dibuka dengan takbir. Teman-teman, tahan. Kita punya waktu sekitar 15 menit. Saya mau tawarkan pada Anda, apakah saya lanjutkan dengan bertakbir ataukah kita buka sesi untuk diskusi? Ya. Yang mau lanjutkan? Baik. Yang mau diskusi? Baik. Begini, supaya adil, kita berikan fasilitas keduanya. Sampai 6 menit ini, jam 1, saya buka sesi bagi yang bertanya, saya jawab. Selanjutnya, nanti saya sempurnakan dengan menjelaskan sampai ke takbir mengangkat tangan. Sepakat sampai sini? Saya ulang, sepakat? Sepakat. Nah, kan tinggal sepakat saja. Saya yang jelaskan, saya yang uraikan, antum yang sepakat. Bismillah, silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa malam yang lalu saya nonton video Ustaz mengenai penggunaan kata Sayyidina di balik Nabi. Iya. Itu saya sedikit masih agak bingung Ustaz. Di hari ini Ustaz bisa jelaskan lagi penggunaan kalimat itu. Baik. Itu aja sih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Dan yang kedua, saya kagum dengan Anda. Kita baru mau takbir, Anda sudah tahiyat. Anda kelas advance. Baik. It's okay. Nanti kita jawab itu saat tiba masanya. Okay. Saya izinkan mengingat wajah Anda. Jadi Anda mesti hadir sampai dengan sesi itu. Ya. Baik. Tapi secara singkat nanti dalilnya saya ini kan kemudian. Tasayyidina itu, teman-teman sekalian, tidak ada perbedaan pendapat di luar salat, dia boleh kemudian digunakan. Karena sayyidina itu bisa mencakup beberapa makna. Satu, untuk menghormati orang lain. Ya, dengan panggilan kalau kita tuan, kan? Sayyidi, bapak lah. Walaupun bukan bapak biologis Anda. Saya Anda panggil Ahmad dengan Pak Ahmad, Doni dengan Pak Doni. Kan bukan bapaknya Anda, tapi untuk memberikan penghormatan kepada orang lain. Yang tidak boleh itu adalah, mohon maaf, mengkultuskan dengan itu, mengangkat berlebihan. Di Arab itu kalau orang ingin mendapat perhatian, dan dia memberikan seakan pengkultusan yang berlebihan, dia gunakan kata Sayyid. Yo Sayyidi, yo, supaya orang berikan perhatian, dan ada perhatian yang dalam sampai melebihi batas kewajaran. Ya, maka satu kali ada kasus. Nabi kedatangan seseorang, kemudian dia itu ingin mencari perhatian di dalam kaumnya. Nabi itu kan orang populer pada saat itu. Sangat taat dekat dengan Allah, popularitasnya kuat pada saat itu. Kemudian datang orang ini, mengangkat Nabi berlebihan. Ya Sayyidi, ya macam-macam. Supaya orang itu memberikan perhatian dan tahu siapa dia. Apa kata Nabi? Jangan angkat kultuskan saya berlebihan seperti Nabi Isa dikultuskan oleh umat. Sehingga jadi keliru. Nah, maksud Nabi menolak panggilan itu bukan menafikan kata Sayyidina dipanggil kepada Nabi. Karena Nabi pun mengatakan, Umar Sayyidu Qawmi. Umar disebut Sayyid oleh Nabi. Abu Bakar Sayyidu Qawmi. Bahkan Nabi mengatakan pada dirinya, Ana Sayyidu Bani Adam. Saya adalah Sayyid bagi seluruh anak cucu Adam. Anak cucu Adam termasuk saya, Anda, kita. Kalau saya katakan, Anda Sayyid kami, maka bahasa Arabnya Sayyidina. Maka kita katakan, Sayyidina Muhammad SAW. Anda penghulu kami. Anda contoh teladan kami. Itu biasa. Di Madinah juga mengucapkan saat salawat. Muhammad salli ala Sayyidina Muhammad. Di Mekah demikian. Saya hidup tinggal di beberapa tempat di Arab. Kamu mengucapkan kalimat itu tidak ada masalah. Yang dilarang mengkultuskan itu. Dalam salat ada ikhtilaf. Ada yang membenarkan, ada yang tidak. Tapi saya mendukung untuk tidak mengucapkan itu dalam salat. Karena yang dipertuankan dalam salat hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tahiyat-tahiyat dalam riwayat-riwayat yang sahih masuk kepada kita. Ketika Nabi mengucapkan kalimat tahiyat itu, tidak ditemukan kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali mubarik ala Muhammad. Hilang kemudian kata Sayyidinanya. Karena dalam solat, kalau saya lebih cenderung kepada kalimat yang tidak menggunakan kata Sayyidina dengan dua alasan. Alasan pertama, karena yang dipertuankan hanya Allah pada saat itu. Dan yang kedua, mengikuti kalimat yang langsung diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana kelengkapan dalil dan yang lainnya? Kita ikuti pada episode terkait dengan itu. Dan Anda wajib hadir. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Roger, saya mau bertanya kepada Ustaz. Saya baru saja menjadi mualaf. Dan kemarin ini ibu saya baru saja meninggal, ibu saya. Subhanallah muliakan. Dan saya pun memakamkan beliau. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saya murtad? Karena ada orang mengatakan kalau saya itu murtad. Padahal kalau menurut saya, kalau bukan anaknya, siapa lagi yang harus memakamkan orang tuanya? Ya, saya mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Pertama, nama saya Adi. Dan saya mencoba menjawab apa yang Anda tanyakan. Quran, surah ke-31, ayat ke-14 sampai 15. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Pertama, bakti anak kepada kedua orang tua sepanjang dalam urusan dunia, jika memang terjadi perbedaan keyakinan antara anak dengan orang tua, maka dia tidak terbatas sepanjang dalam urusan duniawi. Bahkan dalam keadaan orang tua sudah sepuh pun, maka dilarang menyinggung perasaannya untuk sekedar berkata ah. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Uff itu bisa diartikan perkataan ah atau yang senafas dengannya. Sesuatu yang mengesankan gestur menolak. Saya bilang ah sih enggak, cuma nah, sama. Atau gestur yang tidak menyenangkan untuk menyinggung dia. Kaidah ini berlaku bagi yang muslim langsung otomatis. Bagaimana dengan non muslim kalau orang tua masih ada dan sudah juga kedemikian sepuh, dalam kaidah dunia itu digunakan, masih berlaku hukumnya. Jadi kalau orang tua Anda butuh Anda, nak, jemput mama ya, mama mau ke pasar. Anda katakan, ah mama, gak boleh, dosa Anda. Betapa indahnya Al-Quran mengatakan Anda berdosa itu di hadapan Allah. Karena itu urusan dunia yang bakti Anda itu mesti dimaksimalkan. Tahu dari mana ayatnya? Quran surah ke-31 ayat ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilmin fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau urusan ibadah itu bisa berbeda. Ya, beliau ibadah di tempat lain, Anda di tempat lain. Jangan saling paksa, kata Allah. Berikan toleransi. Tapi kalau dalam urusan dunia, berikan kemudian pelayanan terbaik dan niatkan karena Allah. Dan itu bisa jadi wasilah dakwah. Seperti ibunda seorang sahabat di masa lalu, di masa Nabi, mogok makan supaya anaknya balik lagi, masuk keyakinan semula. Mogok makan, konsultasi pada Nabi. Apa jawab Nabi? Respon dengan hal yang terbaik. Dia mogok makan, anaknya masakin makanan. Dibuatkan, diberikan kata-kata terbaik. Bukan berpisah, apalagi mengungkapkan kalimat yang tidak menyenangkan. Nah, antar mama ke pasar ya, gak mau ah, mama kafir. Nah siapa? Dan bahasa Qurannya ini, apa mulu pak, dia yang melahirkan kamu? Ya, dalam keadaan yang susah, payah, sulit, dan luar biasa. Sepanjang urusan dunia, maka lakukan yang terbaik untuk itu. Baik. Kemudian persoalannya, Ustaz, ibu saya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada manusia yang abadi. Bahkan kita pun bisa wafat, bisa mengawali dan lebih dulu dibandingkan dengan orang tua. Dan itu sifatnya niscaya. Lu bagaimana kalau kemudian saya datang ke makamannya, saya hadir, dan saya tidak meyakini itu semua, apa yang terjadi dari proses pemakaman dan sebagainya. Cuma saya datang untuk menghormati keadaan ibu yang telah melahirkan saya, merawat saya, dan sebagainya. Nabi pernah ada dengan sekelompok sahabat lewat jenazah diusuk. Jenazah itu jenazah Yahudi. Jenazah Yahudi, non-Muslim. Maka Nabi berdiri. Saat berdiri itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu kan orang Yahudi. Kata Nabi, saya menghormati keadaannya sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah bukan dalam Islam? Indah kan? Baik. Jadi kalau Anda datang untuk meniatkan misalnya, hanya sekedar menghormati, hadir di situ, menampakkan risalah, tapi tidak meyakini apa yang dilakukan dan sebagainya, maksudnya yang lain dan seterusnya, hanya untuk menampilkan bakti terbaik terakhir, jumpa dengan ibu dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Sepanjang Anda tidak meyakini bahwa itu benar prosesnya, misalnya ada kremasi dan sebagainya dan yang sebagainya, Anda hanya akan hadir di situ karena Anda pernah dilahir beliau. Anda pernah dirawat. Dan itu luar biasa. Ya, tapi hal yang ingin saya sampaikan adalah gunakan sisa hidup yang terbaik untuk berislam dengan benar, dengan baik, mendekat pada Allah, dan kemudian istiqamah. Jika Allah berkehendak baik, pasti akan dibuka jalan-jalan kebaikan lebih indah dari apa yang didapatkan terdahulu. Ingat teman-teman, ingat baik-baik pesan saya ini, semua anggota keluarga kita itu adalah titipan sebenarnya dari Allah. Sejauh mana kita bisa mengambil pahala dari itu? Jelas sampai sini? Baik, jadi saya kira sangat jelas apa yang saya sampaikan. Ingat, kalimat-kalimat kafir, murtad itu jangan mudah diucapkan dalam lisan kita. Murtad itu, apalagi kafir misalnya, itu tandanya jelas. Sepanjang belum jelas tandanya, tidak boleh diucapkan. Karena kata Nabi, kalimat itu akan mencari pemiliknya. Kalau dia mencari di bumi tidak ada, maka dia akan mencari ke langit. Di langit tidak ditemukan, dia akan kembali pada orang yang menuduhkan. Jika tidak benar itu, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada yang menuduhkan. Dan tidak disebut seorang kafir, apalagi murtad, kecuali dia mengerjakan dua hal. Pertama, lisannya langsung mengucapkan dengan kalimat saya keluar dari Islam, atau mengingkari itu semua. Atau yang kedua, nampak dari perbuatannya yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Misal, dia sengaja meninggalkan sholat, ikut tempat ibadah orang lain. Dia ikuti itu semua. Dia praktekkan itu. Ya, dia mengingkari Nabi Muhammad SAW dengan yang lainnya. Maka, baru itu ditetapkan. Tapi sepanjang seseorang tidak mengatakan itu, dan perbuatannya tidak menunjukkan itu, tidak boleh kita menuduhnya. Jelas ya? Saya mendoakan yang terbaik, insya Allah. Untuk Anda, ya, dan ajak keluarga, doakan, bagi, jangan tinggalkan. Dan hal yang paling indah, tidak pernah Allah berikan hidayah pada seseorang kecuali ingin memberikan jalan terbaik bagi kehidupannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Dari akhwat sebentar. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Ustaz, menyambung pertanyaan yang tadi, karena saya juga seorang mualaf. Kalau orang tua kita tidak dapat disemayamkan orang di tua Anda mungkin? Orang tua saya ya. Orang tua saya tidak dapat disemayamkan di rumahnya, harus semayamkan di rumah kita apa boleh? Baik. Saja. Pertama begini, saya ingin sedikit tambahkan informasi tentang makna mualaf. Quran surah ke 9 ayat ke-60. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu sesungguhnya maknanya ada dua. Satu, ini makna asalnya. Orang yang terlembutkan hatinya sehingga mudah menerima hidayah. Lembut. Asalnya belum masuk Islam. Tapi sering tertarik ditanya kajian, baca buku-buku Islam, nyimak video-video keislaman. Ada ketertarikan. Maka kata Quran, berikan dia bagian dari zakat. Tidak harus dalam bentuk uang. Jangan dikira pemilik itu, maaf ya. Misalnya fakir atau miskin, tidak. Boleh belikan dalam bentuk buku-buku, CD-CD Islami, supaya bisa menambah keyakinannya tentang Islam. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka kalimat mu'alaf itu gugur. Maka berubah nama kalau laki-laki Muslim, kalau perempuan Muslimah. Muslim itu artinya orang yang sudah bersyahadat. Do laki-laki. Maka karena itu Muslim, orang Islam, syarat pertama Islam itu syahadat. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, ya Rasulullah Muhammad mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi yang pertama, antasyhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu bersyahadat, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kalau Anda sudah bersyahadat, maka Anda bukan mu'alaf lagi. Mas Roger, Muslim. Anda tadi Muslimah. Jelas ya? Baik. Jadi status itu yang tadi pertama kali ingin saya coba tambahkan dulu, ya. Ini penting karena pernah saya ada pernyataan Ustaz, saya mu'alaf. Masya Allah, kapan masuk Islam? 16 tahun yang lalu. Oke. Okay. Baik. Yang kedua, mu'alaf itu juga bisa berarti orang yang sudah masuk Islam tapi masih goyah hatinya. Goyah karena banyak faktor. Ditinggalkan keluarga, dapat ancaman, diambil hal-hal yang tadinya bisa dia dapatkan. Ya, diserang oleh sana sini sebagainya, maka boleh bantu dia bagian dari zakat supaya menguatkan keadaan dirinya untuk teguh dalam keislamannya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kondisi tadi bagaimana tidak disemayamkan di tempat yang lain, cuma adanya di tempat saya. Bagaimana solusi yang mesti saya lakukan? Kalau Anda bisa tempatkan di tempat netral, misal cari tempat yang terbuka yang lain, di situ misalnya sewa tempat, gunakan itu. maka itu tidak ada persoalan. Tapi kalau sama sekali tidak ada tempat yang lain, dan memang hanya tempat Anda yang diinginkan, maka timbang maslahat madaratnya. Itu yang disebut dengan fikih aulawiyah. Mana yang paling nanti muncul maslahat paling banyak, itu yang diberikan keputusannya. Misal, kalau tidak ditempatkan di rumah saya, maka terjadilah respon dari saudara-saudara terhadap saya yang bisa mengancam keadaan saya. Misal, bukan cuma secara fisik, bisa psikis, bisa yang lainnya, dan menghambat dakwah saya kepada mereka. Dan akan selalu diungkit. Kalau bicara Islam sama ibu aja gak ada bakti, ini itu, pinjam tempat aja gak boleh, macam-macam dan sebagainya. Dan lahan saya untuk berdakwah menyulitkan saya. Dibandingkan saya misalnya sediakan tempat di sini, tapi dalam hati saya mengingkari proses yang terjadi pada saat itu. Ya, proses premasinya, proses khutbahnya, macam, saya ingkari itu. Cuman saya sediakan tempat itu untuk memberikan kemudian kemudahan-kemudahan yang dengan ini memberikan wasilah dakwah kepada saya lebih mudah. Ini poinnya. Maka dalam fikih masalihul mursalah, mana yang paling prioritas ditemukan, kalau seperti ini, maka boleh dilakukan. Silahkan, dengan tangan, kita mengingkari apa yang terjadi dalam hati kita, dan dari situ jadikan lahan kemudian untuk berdakwah kepada lingkungan sekitar. Jelas di sini? Apa dalilnya Ustaz? Pernah diperkenankan dari kalangan Nasara, juga sebagian dari Yahudi, untuk beribadah di tempat-tempat di area yang saat itu ada kalangan Muslim, bahkan di area masjid mereka menunaikannya. Jelas sampai saat ini? Tapi Umar bin Khattab pernah ditawari dekat Palestina untuk sholat di dalam gereja. Umar kemudian menolak. Kenapa? Bukan karena saya tidak bisa melakukannya, tapi khawatir ke depan jadi fitnah dalam kehidupan bagi masyarakat generasi setelah saya. Ini menunjukkan bahwa di tempat-tempat tertentu dalam hal ibadah bagi umat Muslim, hanya di masjid, yang lainnya bisa jadi fasilitas. Tapi persoalan terbesarnya, jika ada tempat yang netral, itu yang lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa Anda hindari terjadi dua seperti ini, jangankan cuma tempat, Mbak. Saya katakan, kalaupun bukan tempat, nyawa aja terancam, boleh lisan mengatakan, saya misalnya bukan Muslim. Saya bukan Muslim misalnya. Karena nyawa Anda terancam. Apakah Anda Muslim? Anda jawab, bukan. Tapi di hati Anda katakan, saya Muslimah. Ya, kayak yang seperti itu boleh dilakukan untuk menyelamatkan situasi pada saat itu. Dalilnya, Quran surah ketiga, ayat ke-28, paling kanan sebelah bawah. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Di ujung ayatnya, illa antattaqu minhum tuqah. Tidak boleh mengambil teman, kerabat, kawan, dan sebagainya yang bisa menyerumuskan Anda pada keburukan dari kalangan orang tidak beriman. Kecuali kalau terancam nyawa Anda, atau terjadi hal yang sangat genting, mendorong Anda nanti terjebak pada keburukan, maka silahkan lakukan, yang penting hati Anda mengingkari. Jelas sampai sini? Baik. Angkat tangan. Apakah Anda Muslim? Bukan. Dalam hati, emang bukan, saya Adi. Ya kan? Itu pernah terjadi zaman Nabi. Ya. 3 menit lagi waktu saya. Ya. Mas Rian, gue. Salam. Di Al-Quran ada banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Al-Quran ada banyak ayat yang kan sholat itu selalu bergandengan dengan zakat. Tadi Ustaz juga sempat menyinggung ada salah seorang tokoh dunia, yaitu Bill Gates. Yang kita tahu, Bill Gates itu adalah pendiri Microsoft dan juga adalah salah satu orang yang paling dermawan di dunia. Yeah. Saya pernah baca terakhir di Oktober, dia pernah menyumbangkan sepanjang hidupnya itu kurang lebih sekitar 35,8 miliar. Kalau saya kurs dengan 15.227 waktu pas tanggal 30 Oktober, itu setara dengan 545 triliun. Kemudian sahabatnya dia adalah Warren Buffett. Warren Buffett itu juga orang dermawan nomor 2. Pernah menyumbangkan 538 triliun rupiah. Dan hingga saat ini, si Bill Gates sudah menyumbangkan hampir seluruh saham-sahamnya, mempunyai saham 1,3%. Melihat dari, kita katakanlah, apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini, kira-kira kalau yang bersangkutan itu meninggal, adakah surga baginya dengan posisi keimanan dia yang seperti ini, Ustaz? Baik. Dan apakah surga itu memang hanya untuk kita kaum muslim terutama yang mau bertobat itu, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Dan dia memang merencanakan itu sampai juga pergi ke Bali, sampai bertemu dengan Erick Thohir, dia bikin kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Anda tanyakan sudah pernah terjadi di zaman Nabi? Dan pertanyaan itu dibawa oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan langsung turun ayat di situ. Sangat adil Allah. Ada di mana ayatnya? Di Quran surah ke-25 ayat 23. saya kalau urusan terkait dengan akidah, saya akan tegas, zero tolerance. Tapi kalau terkait dengan urusan-urusan hukum, sepanjang ada dalil menyampaikan demikian, maka saya akan buka sejelas-jelasnya. Tapi juga jangan dipermudah, ingat baik-baik. Lihat baik-baik ayatnya, Quran surah ke-25 ayat 23. Ini terakhir yang kita bahas. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan itu orangnya dermawan sekali. Nyumbang sana, nyumbang sini, makan ke orang Islam juga ngasih, dan sebagainya. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga enggak? Apa jawabannya? Nabi terdiam, turun ayat sebagai bimbingan. Ini menandakan bahwa selevel Nabi saja menunggu keterangan untuk menjawab. Baik, setelah turun, apa jawabannya? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Jika ada non-muslim, berbuat baik dalam urusan dunia, maka kami akan balas semua kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Adil kan? Anda bekerja untuk urusan dunia. Anda beramal untuk urusan dunia. Kata Allah, maka saya kan harus adil. Saya balas dengan semua kenyamanan dunia sesuai dengan kadar kebaikannya. Dia disanjung orang, diapresiasi, bertambah, lancar pekerjaannya, itu dunia. Jadi kalau ada orang berbuat baik dengan orientasi dunia, bukan akhiratnya, maka orang itu, saya kata Allah, saya akan balas dengan semua kenikmatan di dunia secara cepat. Waqadimna, kami segerakan. Adil sekali. Allah tidak menunda. Anda berbuat baik di dunia, saya jawab kata Allah. Tapi di akhirat, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Semua itu tidak ada nilainya seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena Allah mesti adil. Akhirat itu beda bekalnya dengan dunia. Bekal akhirat itu dasar utamanya iman. Ini poinnya. Dan bekalnya bukan dunia. Makanya ketika Anda meninggal, saya meninggal, kita meninggal, tidak peduli statusnya siapa, maka dia akan meninggalkan dunia. Disebut telah meninggal dunia. Kenapa disebut meninggal dunia? Bukan cuma orangnya meninggalkan dunia, semua bekal dunianya pun tidak akan dibawa ke bekal akhiratnya. Semua bekal dunianya tidak akan dibawa ke alam akhiratnya. Jangankan akhirat, ke kuburan aja nggak dibawa. Jadi di kuburannya nggak ada nilai manfaatnya. Saya belum pernah lihat misalnya, ada orang saat akan meninggal misalnya, tolong kuburkan sekalian dengan mobil saya yang Ferrari. Ini yang Lamborghini, ini yang ini, ini yang itu, ini yang Alphard. Nggak ada. Mama, kalau papa meninggal, tolong nanti ini handphone terbaik papa. Note 9. Tolong sertakan ya, berisi catatan-catatan kita saat kita bersama. Kalau mamah kangen, di sekolah aja. Muncul, bernafas dalam kubur. Mana bisa? Bisa. Handphone tidak, rumah tidak, kendaraan tidak. Itu kan dunia. Maka akhirat aja nggak dibawa gitu. Alam kubur aja nggak dibawa, apalagi akhirat. Kenapa? Karena bekalnya dunia. Jika Anda ingin sampai bekal itu ke akhirat, maka bagaimana mengerjakan itu semua? Dasarnya iman. Ini poinnya. Misal, jangankan urusan ngasih ya, saya mau minum aja. Ketika saya mau minum, kemudian saya akan minum, minuman itu akan jadi bekal akhirat. Ketika saya niatkan karena Allah, minum dengan iman. Begitu saya mau minum, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Atau singkat, bismillah. Maka saya minum. Kalimat bismillah itu yang merubah perbuatan minum menjadi ibadah. Minumnya menghilangkan haus. Jadi kalau orang gak baca bismillah pun, hausnya hilang. Cuman sekedar menghilangkan haus, ke akhirat gak dibawa. Tapi saya saat ucapkan dengan iman saya, bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan pahala 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan kebaikan yang bernilai akhirat, dia mendapatkan bagiannya. Maka ketika saya ucapkan bismillah dengan iman saya, maka berubah pekerjaan tadi, disebut pindah, bertransformasi dari amal menjadi amal soleh. Dari amal, kalau amal, ini masih standar. Semua perbuatan yang baik bisa disebut amal. Rutinitas. Tapi kalau saya kerjakan karena iman, berubah jadi amal saleh. Nah, syarat masuk surga, kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ada di Al-Baqarah ayat ke-25. Syaratnya, iman yang bersanding dengan amal saleh. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Jadi kalau ada teman Anda yang baik, tadi disebutkan dan sebagainya, kalau masih hidup, doakan supaya dia mendapat hidayah. Itu pemberian terindah yang bisa kita lakukan. Jangan difonisi. Cuma dunia, di akhirat sengsara kamu. Tidak, kita doakan dari jauh, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, saya tidak ingin berpisah dengan dia. Ya Allah, jadikan manfaat dalam kehidupannya. Tapi kalau dia, teman-teman sekalian, gagal di sini, maka Allah dengan segala keadilannya, dunia dibalas, di akhiratnya semua kebaikan itu menjadi debu yang berterbangan. Lihat dahsyatnya. Kenapa debunya terbang? Kalau debunya mengumpul, maka dia punya massa, dia punya berat. Ditimbang, dan Allah harus adil. Tapi kalau terbang, dia hanya akan menatap, gak ada nilainya. Saya tanya pada Anda, kalau Anda ikut ujian, nilai yang dicapai harus sempurna, 5. Syarat kelulusan. Anda hanya lulus 4, gagal 1. Apakah lulus ujiannya? Bisa masuk kampus? Tidak. Dia lulus ujian yang lain. Memberi, derma, tawadu, macam-macam. Cuma gagal satu ujian, iman. Dan dia diberi kesempatan untuk lulus, tapi dia memilih untuk tidak lulus. Dia diberi kesempatan untuk beriman, tapi memilih untuk mempertahankan apa yang ia yakini. Maka Allah pun memberikan apa yang ia telah siapkan. Sangat adil. Cukup ya? Baik. Saya kira sudah jam 1.15, 1.20 malah. Sudah lebih dari 5 menit. Teman-teman sekalian, saya kira sementara kita cukupkan dulu. Nah, saya diminta maksimal sampai 1.15. Mungkin ada penggunaan tempat untuk yang lain. Sebelumnya, saya mau sampaikan kesimpulan bahwa yang pertama, sholat bukan sekedar perintah supaya kita mendapatkan beban ibadah, tapi juga sesungguhnya wasilah untuk mencapai segala jenis kebahagiaan yang kita harapkan. Kedua, wajib kita menunaikan sholat, belajar dengan ilmunya supaya maksimal kita bisa menunaikannya. Tiga, pertama kali Allah sampaikan sempurnakan wudu, menghadap ke arah kiblat dengan benar. Kalau dekat Masjidil Haram maka pastikan menghadap Ka'bah. Kalau jauh setidaknya menyentuh area Masjidil Haram atau lebih luas Al-Haramnya. Menghadap dengan sempurna, berdiri tegak, menandakan jangan gantungkan hidup pada orang lain. Ikhtiar dengan maksimal. Sampai kemudian kalau Anda sudah sukses, maka jadilah hidup dengan keadaan yang sangat seimbang. Ini yang kita ambil hari ini. Terkait dengan takbir, saya tarik kembali tadi. Kita uraikan di pertemuan selanjutnya. Tahukah Anda? Ada yang sangat dahsyat dalam takbir. Begitu Anda bertakbir dengan benar, baru mengangkat itu, Anda sudah ditunggu oleh Allah. Mau apapun yang kamu inginkan, saya berikan saat ini. Nah, bagaimana kemudian kita memaksimalkan takbir itu? Bulan depan kita bahas. Satu. Yang kedua, saya minta Anda, kita ini berbaur sama-sama ya, dan kita saling bersinergi, saling doakan, saling bantu. Saya mohon pesan saya tolong diingat, kalau ada teman-teman yang kesulitan dibantu. Ya, didoakan dengan baik, dijaga, dan saling jaga. Kan saya katakan dari awal, kalau membangun telepon yang lain, yuk tahajud yuk, baca Quran, ajak mereka ke surga sama-sama. Yang kedua, kalau tadi kasusnya seperti yang disampaikan, ada kesulitan-kesulitan, timbang maslahatnya. Tanyakan dulu sebelum itu terjadi. Jangan disimpulkan sendiri, karena ilmu itu butuh pakar untuk memberikan gambaran. Jelas ya? Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah memuliakan kita semua, memberikan hidayah kepada kita, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terakhir, kalau apa yang saya sampaikan benar, itu petunjuk dari Allah dan Rasul, silakan amalkan. Tapi kalau apa yang saya jawab, ternyata ada kekeliruan, Anda boleh tinggalkan pendapat saya. Cari ustadz lain yang lebih baik, yang mampu mengajarkan Anda dengan baik. Tapi perbedaan itu, jangan menghalangi kita untuk minum teh bersama. Jelas ya? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, jika yang ada hadir di tempat ini datang membawa lumuran dosa, maka mohon dengan segala tekad kuatnya, keikhlasannya datang untuk belajar, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajta. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan di jiwanya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Jika ada yang datang bersama kami saat ini membawa kesulitan dalam kehidupannya, mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami tengah Engkau uji, ya Allah, dengan penyakit seberat apapun, dengan segala keikhlasan angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, kami sangat bermohon kepadamu, bersihkan keadaan jiwa kami dari segala hal-hal yang kotor, ya Rabbal Alamin. Beri kesempatan kami untuk bertobat menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Allahumma ya Allah, iza kana hunalika ya Rabbal Alamin baqiyati ayyamina, faj'al baqiyata ayyamina ya Allah bihayatin tayyibah. Duhai Allah, jika masih terbentang harapan bagi kami untuk hidup di hari-hari berikutnya, beri kesempatan pada kami untuk berubah, untuk menjalani hidup lebih baik dalam bimbinganmu. Wa iza kana hadal yawm ya Rabbal Alamin min akhiri hayatina, faj'al akhir hayatina husnul khatimah. Duhai Allah, bila pun hari ini ya Rabb adalah hari terakhir kami mesti menghadap kepadamu, kami mesti wafat kembali kepadamu, maka mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ta'lam ya Allah, innaka ta'lam ma fi qulubina, innaka ta'lam sirrana wa jahrana. Duhai Allah, Engkau mengetahui apa yang terlintas dalam benak kami, kedalaman jiwa kami, dan apa yang kami tampilkan dalam perilaku kami. Kami bertobat dalam setiap maksiat yang kami kerjakan, kami bertobat dalam setiap keburukan yang kami lakukan. Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, tetangga kami ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan mereka di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma sayangi mereka seperti Engkau menyayangi kami ya Allah. Engkau menyayangi kami ya Allah, seperti Engkau menyayangi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.